الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مريم خفتنا عزني الله وإياكم setelah kita menyelesaikan kitab yang telah kita pelajari selama setahun penuh itu, tinggal satu pertemuan kita insyaallah subhanahu wa ta'ala, karena insyaallah pada bulan depan, yaitu pada bulan Oktober, ini jadwal akan berubah dan insyaallah masalah manhaj akan dipegang oleh Ustaz Jadah Abdurrahman Tayyib. Beliau insyaallah akan, karena jadi beliau adalah lulusan kuliah Usuluddin, dan memang jadi beliau adalah orang yang belajar langsung masalah sekitar manhajiyah dari para ulama kita. Barihun fitin anjaniyallahu wa iyyakum. Pada satu pertemuan ini, insyaAllah yang akan kita bahas adalah sebuah masalah kecil atau sebuah kitab kecil yang ditulis oleh Syekh Salim juga, yang ditulis oleh Syekh Salim Al-Hilali juga, seputar masalah bid'ah. Ini seputar masalah bid'ah dan yang ada hubungannya dengan masalah tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik di waktu yang cuma 1.5 jam ini untuk bisa membahas masalah ini. Akhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Bahwasanya bid'ah secara bahasa, jadi al-bid'ah itu secara bahasa diambil dari bahasa Arab, artinya jadi bada'a yabda'u bid'atan atau ibtada'a yabtadi'u ibtida'an bid'atan. Jadi kata-kata ibtada'a yabtadi' yaitu menciptakan atau berbuat sesuatu yang belum ada contoh yang sebelumnya. Jadi al-bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang diada-adakan yang mana tidak ada contoh yang sebelumnya. Arti secara bahasa ini, jadi bid'ah bisa berarti sesuatu yang baik, bisa berarti sesuatu yang jelek. Dalam artian secara bahasa, sesuatu yang ada, yang sebelumnya tidak ada, itu bisa baik, bisa jelek. Misalkan, jadi pada zaman sekarang kita ada mobil, ada hal-hal yang lain. Jadi pada zaman dahulu belum ada. Itu secara bahasa, bisa saja diartikan dengan bid'ah secara bahasa. Jadi akan tapi, jadi itu dalam artian mobil itu adalah sesuatu yang baik. Zaman sekarang misalkan adanya VCD-VCD yang porno pada zaman dahulu belum ada, itu juga bid'ah. Dalam artian sesuatu yang ada pada zaman sekarang, pada zaman dahulu belum ada. Namun jadi itu adalah sesuatu yang jelek. Ini cara bahasa. Tapi ya kuat sekali lagi dan sekali lagi sering saya paparkan dan sering saya sampaikan, bahwasanya kalau kita berhadapan dengan hukum-hukum syariat dan kita berhadapan dengan hukum-hukum dari Allah dan Rasulnya dan perkataan para ulama kita, maka harus kita pahami sebuah istilah itu bukan dari arti bahasa. Harus kita pahami sebuah istilah itu dari arti yang memang itulah yang diinginkan oleh para ulama kita. Sering saya buat contoh dengan istilah salat. Jadi salat secara bahasa artinya adalah sallallahu sholli tasliyatan salatan, artinya adalah berdoa. Jadi sallaitu ala fulan artinya adalah berdoa, oleh karena itu bersalawat salat kepada Rasulullah itu adalah mendoakan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu secara bahasa. Namun tatkala datang perintah Allah wa aqimus salat, dirikanlah oleh kalian salat, sama sekali dan tidak boleh kita bawa kepada arti bahasa. Sehingga tidak bisa kita pahami wa'akimus sholat, jadi dirikanlah sholat itu dengan mengatakan cukup bagi kita untuk sekedar berdoa. Karena apa? Karena berdoa, karena sholat itu adalah berdoa, maka orang berdoa berarti sudah mendirikan sholat. Sama sekali tidak bisa. Itu adalah sebuah pemahaman yang sangat salah. Karena apa? Karena sholat meskipun secara arti bahasa adalah berdoa, tapi sekarang tatkala yang kita hadapi adalah firman Allah dan sabda Rasulullah dan perkataan para ulama kita, maka arti sholat di situ adalah arti sholat yang dipahami oleh mereka semua, yaitu ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam dengan niat tertentu atau dengan cara-cara tertentu dan dengan niat karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan bid'ah ini. Bid'ah secara bahasa memang berarti jadi adalah sesuatu yang baru. Dan sesuatu yang baru itu mungkin baik, mungkin jelek. Tapi secara arti istilah bahwasanya kalau kita mendengar sabda Rasulullah, kullu bid'atin dhalalah, misalkan semua bid'ah itu sesat. Atau kita mendengar ucapan para ulama kita, kullu bid'atin dhalalah, misalkan ucapannya Abdullah bin Umar, wa in ra'aha an-nasu hasana, semua bid'ah itu sesat. Jadi meskipun dipandang orang sebagai sesuatu yang jelek, sesuatu yang baik, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u, ittiba'lah kalian, jangan berbuat bid'ah. Apa arti bid'ah yang mereka maksudkan, baik dalam firman Allah maupun dalam sabda Rasulullah maupun dalam ucapan para ulama kita? Bahasa para ulama kita, para ikhwan fillah, untuk menerangkan apa itu bid'ah sangat bermacam-macam sekali. Tapi insya Allah, jadi ta'arif yang paling sempurna adalah apa, atau definisi yang paling baik adalah apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Al-I'tisam. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Al-I'tisam, beliau mengatakan bahwasanya bid'ah itu adalah at-tariqatul mukhtara'ah fid dini tudhahi syariah. Boleh? Ini at-tariqah ya akhwat. At-tariqatul mukhtari'ah fid dini tudhahi syariah. Atau yang dimaksud oleh para ulama kita tatkala mereka itu mengatakan ini adalah perbuatan bid'ah begitu, maka maksudnya adalah at-tariqatu, jadi sebuah cara atau sebuah jalan, sebuah sistem atau sesuatu, al-mukhtara'ah yang diada-adakan. Ini at-tariqatul mukhtara'ah, sebuah cara yang diada-adakan fid-din, dalam din atau yang ada hubungannya dengan Islam, yang ada hubungannya dengan syariat agama kita. Yang mana cara yang baru itu, tullahi syari'ata, tullahi itu menyerupai. Jadi bahwasanya cara dalam beragama itu tullahi menyerupai asy-syari'ata, sebuah syariat. Yuksadu biha, yang mana orang yang menjalankannya bertujuan. Yang mana orang yang menjalankan dari itu semua itu bertujuan at-taqarrub ilallah, at-taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ya para ikhwan kita nazani Allah wa iyyakum, bahwasanya pengertian dari sini, jadi pengertian di sini bahwasanya al-bid'ah itu adalah sebuah cara yang diadakan. Dalam artian para ikhwan, bahwasanya kalau cara baik itu ibadah maupun yang lainnya itu terdapat dalil tentang dibolehkannya atau tentang diperintahkannya dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah, maka itu bukan cara yang diada-adakan. Karena apa? Karena Islam ini sebuah agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu itu dinamakan diada-adakan kalau ada yang dikala itu datang setelah zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesuatu yang diadakan dalam artian pada zaman Rasulullah tidak ada, kemudian diadakan setelah zaman dia, setelah zaman beliau. Bukan semua yang diadakan, tapi fitbit yang diadakan ini hubungannya dengan agama. Bukan dalam masalah pada zaman dulu makan tidak pakai sendok, sekarang pakai sendok. Jadi makan pakai sendok bukan masuk dalam hukum bid'ah secara mutlak. Permasalahannya karena urusan makan bukan urusan agama. Jadi dulu misalkan, kalau jadi orang itu, berangkat pergi haji, kalau orang itu berangkat misalkan sekolah atau berangkat kerja atau berangkat yang lain, baik jadi mereka itu mungkin jalan kaki atau mereka itu mungkin naik kendaraan yang ada saat itu, kuda atau yang lain. Sekarang pakai sepeda motor atau pakai mobil. Maka ini bukan sebuah masalah bid'ah, karena urusan pergi kerja itu bukan urusan din, bukan urusan agama yang ada hubungannya dengan syariat kita. Wallahi syariah maksudnya adalah bahwasanya jalan itu menyerupai syariat. Misalkan syariat kita ada cara yang namanya salat, syariat kita ada cara yang namanya zakat, ada cara yang namanya puasa, ada cara yang namanya haji, atau ada sedekah, ada hal-hal yang lain. Kalau ada orang sekarang membuat model baru yaitu puasa. Jadi yaitu masalah puasa, menetapkan bahwasanya setiap hari Rabu misalkan, atau setiap hari Rabu itu orang disunahkan puasa. Misalkan setiap hari Rabu orang itu disunahkan untuk berpuasa misalkan. Mengatakan bahwasanya setiap hari Rabu adalah disuruh puasa, ini cara yang baru karena enggak ada dalilnya. Jadi tidak kita temukan dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah memerintahkan kepada kita puasa pada hari ini, pada hari Rabu misalkan. Karena tidak ada dalilnya, maka ini berarti sesuatu yang diadakan. Puasa sekarang apakah hubungannya dengan dunia atau hubungannya dengan agama? Hubungannya dengan agama. Karena masalah puasa itu tujuannya adalah untuk beragama. Yang mana sistem ini yaitu mengadakan puasa pada hari Rabu ini menyerupai syariat, karena kita mempunyai puasa hari Senin dan Kamis. Jadi kita mempunyai sebuah syariat puasa pada hari Senin dan Kamis. Maka berarti cara ini cara baru yang ada hubungannya dengan agama, yang memang orang itu atau perbuatan tersebut menyerupai syariat kita. Yang yufsadu biha taqarrub ila Allah, orang yang menjalankannya dengan tujuan beribadah. Ini orang yang menjalankannya adalah dengan sebuah tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena ini adalah sesuai dengan pengertian yang diadakan oleh para ulama kita, maka menetapkan bahwasanya setiap hari Rabu harus puasa, jadilah itu perbuatan yang masuk dalam kategori bid'ah. Misalkan memang yang lain, para ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Sebagian orang misalkan, yang sebagian orang mereka tawaf, tapi bukan di sekeliling Ka'bah al-Mukarramah, bukan di sekeliling Ka'bah al-Musharrafah. Tapi ada sebagian kaum muslimin itu, terutama di negeri Irak dan Mesir, itu mereka tawaf di kuburan Al-Husain. Dan ini kejadian, dan ini adalah keterangan para ulama kita dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Dan yang aneh ya akhwat, bahwasanya kuburan Husain itu di dua tempat. Jadi di Irak ada satu, di Mesir ada satu. Jadi wallahu a'lam mana yang benar, tapi yang jelas bahwasanya kuburannya Al-Husain itu ada dua tempat. Bahkan kila dikatakan bahwasanya kuburan beliau ada tiga. Di Karbala satu, di Baghdad satu, kemudian di Mesir satu. Waliyahzubillah, mana yang benar? Tapi yang penting begitulah, jadi orang-orang kalau sudah tertipu dengan keadaan. Sebagian orang ada yang kalau pergi ke kuburan Al-Husain, itu mereka tawaf keliling di situ selama 7 kali putaran. Apakah ini perbuatan bid'ah? Kita lihat. Sekarang tawaf keliling kuburan Husain jelas tidak ada di zaman Rasulullah, karena Husainnya sendiri masih kecil. Jadi karena Husain radhiyallahu anhu, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat itu masih kecil, belum meninggal dunia. Berarti tawaf di kuburan Al-Husain bin Ali ini adalah sebuah cara baru yang ada hubungannya dengan agama, karena tawaf diperintahkan, yaitu perintahnya Allah Subhanahu wa taala, wal yatawafu bil baitil atiq, tawaflah kalian mengelilingi Ka'bah di Masjid Al-Haram. Yang mana cara ini adalah cara yang menyerupai syariat, karena kita mempunyai macam-macam tawaf. Kita mempunyai tawaf kalau orang datang ke Mekah. Jadi kalau kita pergi ke masjid biasa, itu penghormatan kepada masjid itu dengan sholat, namanya sholat tahiyatul masjid, sholat menghormati masjid. Tapi kalau masuk ke Masjidil Haram, itu yang pertama kali masuk, pertama kali bukan sholat, tapi langsung tawaf, namanya tawaful qudum. Jadi tawaf sebagai awal kedatangan ke Masjid Al-Haram. Kita mempunyai tawaf insyaAllah, tawaf yang pada saat orang dijalankan, tak salah dia menjalankan haji, dan lain-lain. Maka tawaf itu adalah sebuah cara dalam agama. Tawaf yang ada dilakukan di kuburan Al-Husain itu adalah cara yang menyerupai syariat kita. Yang mereka tatkala tawaf di kuburan Al-Husain itu mereka bertujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah perbuatan kita. Kita buat contoh yang lain. Kita pergi haji menggunakan pesawat. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu menggunakan unta, jelas. Dan Rasulullah pergi haji wada itu menggunakan unta. Sekarang menggunakan pesawat atau menggunakan kapal misalkan. Apakah ini masuk dalam bid'ah? Kita lihat. Pertama, at-tariqatul mukhtara'ah. Apakah ini cara baru? Iya, benar. Jadi karena di zaman Rasulullah menggunakan unta, sekarang menggunakan pesawat. Ini cara baru. Fiddin, apakah ini adalah perintah dalam agama? Jadi apakah ini adalah perintah dalam agama? Bahwasannya kita harus naik pesawat misalkan, tidak. Jadi yang diperintahkan oleh Allah adalah pergi haji. Jadi walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mampu berhaji, pergilah. Yang penting pergi. Itu perintah Allah. Caranya tidak ada ketentuan. Ya, adapun caranya tidak ada keterangan jelas dari Allah dan Rasulnya. Dan adapun caranya tidak masuk dalam kategori beragama. Kemudian yang selanjutnya ya, kuat orang naik pesawat bukan untuk tujuan beribadah. Yang tujuan beribadah adalah hajinya. Adapun dia naik pesawat, mau naik kapal, mau naik kuda, mau naik becak, mau naik apa yang penting itu cuma bukan tujuan. Bahwasanya misalkan antum pergi dirosa ke sini atau pergi belajar. Yang antum inginkan ibadahnya atau beribadah kepada Allah adalah tatkala ngajinya. Tapi berangkatnya tadi mau naik kendaraan, mau naik demo, mau naik sepeda motor, mau naik becak, mau jalan kaki, tidak ada urusan. Maka jadi menggunakan pesawat ini meskipun cara yang baru tapi bukan ada urusannya dengan din. Maka ini bukan bid'ah. Jadi ini bukan masuk dalam bid'ah karena bid'ah itu adalah kubah syariah yang serupa dengan syariat. Dan orang kalau naik, kalau melakukan itu tujuan beribadah. Dan kita tidak ada, saya mau naik sepeda motor agar dapat pahala. Misalkan, yang ada, saya mau berangkat ngaji agar dapat pahala. Tapi saya mau naik sepeda motor agar dapat pahala, tidak ada. Begitu juga dengan orang pergi haji, misalkan saya mau naik pesawat aja lah biar tambah kecil pahalanya, tidak ada. Jadi yang ada adalah saya mau berangkat haji agar dapat pahala. Begitu juga dengan contoh yang selanjutnya, orang berjihad. Dulu jihad di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kuda, menggunakan panah, menggunakan pedang. Itu di zaman Rasulullah. Sekarang tidak ada orang menggunakan itu. Yang ada sekarang adalah tank, pesawat, kemudian rudal, ila akhir ini. Apakah itu semua adalah bid'ah? Kita lihat sekarang. Kalau bid'ah dari sisi bahasa benar. Jadi pada zaman Rasulullah belum ada rudal. Namun yang kita lihat sekarang, ini bahwasanya yang diperintahkan atau yang masuk dalam bagian agama itu rudalnya atau jihadnya. Jihadnya ya, kuat. Jadi yang diperintahkan atau yang masuk dalam kategori ibadah itu memerangi orang kafir. Dengan apa? Tidak ada keterangan. Dengan apa tidak ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jadi karena tidak ada ketentuan, kita semua tahu bahwasanya kita kalau perang misalkan tidak ada seorang berpikir, jadi saya mau menggunakan tank agar dapat pahala. Yang ada saya mau membunuh orang kafir agar dapat pahala. Oleh karena itu yang ibadah adalah membunuhnya dengan cara apa terserah. Berbeda dengan masalah salat kayak tadi misalkan. Dan misalkan puasa, orang menjalankan puasa dengan puasanya itulah yang dia menginginkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang akuan harus dibedakan antara istilah bid'ah yang itu masuk dalam kategori bahasa dan istilah bid'ah yang masuk dalam kategori syariat. Sehingga pemahaman ini tidak rancu ke depan. Karena betapa banyak orang yang menentang kita kemudian mengatakan kalian itu seenaknya sendiri mengatakan bid'ah-bid'ah. Kalau begitu kita misalkan ini azan pakai speaker bid'ah. Jadi pemahaman awal yang salah, memahami apa arti bid'ah dalam din. Apa arti bid'ah dalam kita beragama. Mereka mengatakan kalau begitu, jadi kalau ngaji harus naik unta misalkan. Pemahaman yang awal yang keliru. Bahwasanya itu mereka memahami bid'ah dari arti bahasa, tapi kemudian memasukkan ke dalam istilah yang digunakan oleh para ulama kita. Sebenarnya ya kawan, sebelum analisis ada pertanyaan dari pengertian awal, karena ini adalah dasar pokok kita memahami hal-hal yang selanjutnya. Kata Sayyidina itu pembahasan nanti aja di akhir ya, untuk mengingatkan anak muda ya. Pengertian masalah ini dulu. Jadi akhwat, setelah kita memahami pengertian bid'ah secara bahasa, yaitu semua yang baru atau semua yang belum ada di zaman Rasulullah sekarang ada. Secara bahasa, dan itu bisa baik atau jelek. Tapi kalau masalah bid'ah yang dalam agama atau yang ada hubungannya dengan pengertian para ulama kita adalah yang kita katakan tadi, at-tariqatul mukhtarah fi din, sunnah syariah, yuktadu biha ta'abbud ila Allah ya azza wa jalla. Jadi untuk tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidin azami Allah wa iyyakum, bid'ah yang itu bid'ah dalam agama ini. Jadi bid'ah yang itu adalah bid'ah dalam agama ini, itu hukumnya semuanya adalah sesat. Ini bid'ah dalam artian bid'ah dalam agama ini semuanya sesat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis ya. Rasulullah dalam banyak hadis beliau berbicara mengenai masalah ini. Cukup saya sebutkan satu saja biar tidak terlalu panjang. Ini biar tidak terlalu panjang. Perhatikanlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah beberapa kali kita baca dari Irbad Ibnu Sariyah. Bahwasannya beliau ini pernah meminta kepada Rasulullah untuk dinasihati dengan sebuah nasihat yang mendalam. Yang kemudian Rasulullah bersabda, "Yanwatittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa alaikum bis-sam'i wat-tha'ah. Jadi dengarkanlah dan taatlah kepada pemimpin kalian. Dari pemerintah kalian selagi mereka memerintahkan dalam kebaikan. Wa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang akan hidup setelahku ini akan menjumpai banyak perselisihan dan menjumpai banyak perbedaan. Maka fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Adzu 'alaiha bin nawajid. Yani gigitlah dia dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Rasulullah, hati-hatilah kalian dengan muhdatsatil umur. Yani hati-hatilah kalian dengan sesuatu yang baru dalam masalah agama. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fillah. Bahwasanya semua yang baru diada-adakan dalam agama ini adalah bid'ah, semua bid'ah adalah sesat dan semua sesat itu dalam neraka, semua kesesatan itu dalam neraka. Hadis ini ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum dan hadis-hadis yang lainnya yang banyak sekali menunjukkan kepada kita satu hal yang sangat tegas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita bahwasanya semua perkara yang baru yang diadakan dalam agama ini bid'ah. Kemudian semua bid'ah itu adalah sesat dan semua kesesatan itu di dalam neraka. Dari sini maka kita ketahui tentang kesalahan orang yang selama ini mengatakan bahwasanya bid'ah dalam din. Ini bid'ah dalam agama atau bid'ah yang kita istilahkan dengan istilah para ulama kita itu terbagi dua. Mereka mengatakan ada bid'ah yang baik atau ada bid'ah yang hasanah dan ada bid'ah yang dzalalah, ada bid'ah yang tersesat. Letak kesalahan pemahaman ini dari banyak sisi yang berkuat. Yang pertama hadis tadi. Hadis tadi bahasanya sangat jelas. Berarti kan hadisnya Rasulullah ini Ada tadi yang saya baca di depan tadi, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin bid'ah. Secara bahasa Arab ya, kuat kul itu adalah sebuah lafaz yang paling kuat untuk digunakan arti semua keseluruhan. Lafaz kul. Jadi karena dalam bahasa Arab atau dalam kaidah ilmu balaghah atau dalam kaidah ilmu usul fikih ada beberapa lafaz yang memang artinya adalah mencakup semuanya. Tapi dari semua lafaz tersebut yang paling kuat adalah kul. Semua bid'ah itu tersesat. Semua bid'ah itu salah. Dan semua bid'ah itu adalah sesat, tercela. Ada sebagian orang yang mengatakan bagi kita bahwasanya tidak, bahwasanya kul di sini artinya adalah sebagian misalkan. Ada sebagian orang mengatakan tidak, semua bid'ah itu tersesat. Dan yang bid'ah yang tersesat adalah bid'ah yang cuma sebagiannya saja. Pertama, bahwasanya pemahaman itu bertentangan dengan arti kul. Bertentangan dengan arti kullu. Bahwasanya kul itu artinya semua, bukan sebagian. Sekarang okelah. Okelah kalau kul yang ini yaitu bisa diartikan dengan sebagian. Jangan nanti pemahamannya sesuai dengan pemahaman mereka, bahwasanya kalau begitu bisa itu sebagiannya ada yang tersesat dan sebagainya ada yang baik. Misalkan. Tapi bagaimana mungkinkah pemahaman semacam itu kita pahami di bawahnya? Padahal satu lafaz. Padahal hadis ini satu rangkaian. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fillah. Kalau di sini kita artikan dengan sebagian, artikan juga di sini dengan sebagian kalau berani. Yang berarti nanti ujung-ujungnya ya ikhwan, sebagian kesesatan di dalam neraka, sebagiannya di dalam surga. Sahih. Adapun kalau enggak, jadi kul yang sini sebagian, kul yang sini semua. Dari mana kita membedakannya? Padahal satu lafaz. Jadi padahal seandainya hadis ini dua, ini diucapkan Rasulullah sendiri, ini diucapkan Rasulullah sendiri, mungkin mas ya. Masalahnya semua hadis yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara mengenai masalah bid'ah, mesti rangkaiannya semacam ini. Jadi semua kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fillah ini enggak pernah terpisah dimanapun juga. Yang berarti menunjukkan bahwasanya kul yang sini adalah kul yang sini. Kalau artikan, kalau antum berani mengartikan di sini dengan sebagian, artikan di sini dengan sebagian. Kalau antum mau tidak mau mengartikan di sini dengan semua, artikan di sini dengan semua. Yang konsekuensinya kita tidak mungkin keluar dari pemahaman bahwasanya semua bid'ah tersesat. Dan ini ya ikhwan, pemahaman ini bukan pemahaman kita. Ini adalah pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi seorang sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasana." Jadi semua bid'ah itu tersesat meskipun dipandang oleh orang sebagai perbuatan baik. Nah, ucapan dari Abdullah ibn Umar tentang apa yang kita katakan dari awal. Beliau mengatakan semua bid'ah itu tersesat meskipun dimandang oleh orang sebagai perbuatan yang baik. Abdullah ibn Mas'ud pernah mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Jadi ittiba'lah kalian, ikutilah sunnah Rasulullah, jangan bikin perkara yang baru karena din kita ini sudah dicukupkan. Jadi karena agama ini sudah dicukupkan. Itu masalah yang pertama ya, ikhwan. Kesalahan atau pemahaman, kesalahan pemahaman mereka. Baik, masalah yang kedua sekarang. Bahwasanya letak kesalahan pemahaman, bahwasanya bid'ah itu ada dua macam. Ada yang hasanah dan ada yang dhalalah. Masalah yang kedua, bahwasanya agama kita ini sudah sempurna. Jadi agama kita ini sudah sempurna. Dengan firmannya dalam surat Al-Maidah ayat 3 itu, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Bahwasanya hari ini yaitu tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah pada saat Haji Wada 2 bulan atau 3 bulan menjelang kematian Rasulullah, karena ayat ini turun tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Rasulullah meninggal tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Berarti cuma jadi tanggal 9 Dzulhijjah, kemudian setelahnya Muharram, kemudian Safar, tanggal 12 bulan Rabiul Awal beliau meninggal dunia, cuma 4 bulan. Kalau kita sempurnakan, sebenarnya cuma 3 bulan setengah. Jadi 3 bulan setengah menjelang Rasulullah meninggal dunia, maka turunlah ayat bahwasanya agama ini telah aku sempurnakan. Dan ayat ini adalah kewajiban oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari zaman dahulu sampai zaman sekarang dalam pemahaman yang sama. Bahwasanya tatkala Salman al-Farisi, seorang sahabat besar Rasulullah dari negeri Persia, ditanya oleh orang-orang Yahudi, "Wahai Salman, apakah nabimu sudah mengajarkan segala sesuatu sampai masalah tata cara buang air besar?" Dia mengatakan, "Iya. Rasulullah sudah mengajarkan segala sesuatu sampai tata cara buang air besar." Yaitu Rasulullah melarang kami untuk menghadap dan membelakangi kiblat, dan Rasulullah memerintahkan kami untuk istinja, kalau tidak ada dengan air maka dengan batu sebanyak 3 kali, dan Rasulullah melarang kami untuk istinja itu dengan tulang atau dengan kotoran. Kemudian Abdullah Abu Dzar Al-Ghifari pernah mengatakan, tidaklah Rasulullah meninggal dunia kecuali dari burung yang mengepakkan sayapnya di udara, kecuali kami mesti mengetahui ilmunya karena diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini ya ikhwan, kalau dalam sebuah agama, dalam sebuah undang-undang, dalam sebuah aturan yang tata cara kita makan diatur. Jadi makan misalkan harus tangan kanan jangan tangan kiri. Duduk misalkan minum misalkan jangan berdiri, harus duduk. Jadi masuk ke dalam WC kaki kiri bukan kaki kanan. Misalkan keluar WC kaki kanan bukan kaki kiri. Melepas baju tangan kiri bukan tangan kanan. Masalah-masalah yang sangat remeh semacam itu para ikhwan, sampai pun masalah jima. Jadi masalah yang hubungannya itu sangat sensitif, sangat pribadi antara suami dan istri, ada aturannya. Yaitu Rasulullah mengatakan, janganlah kalian itu mendatangi istrinya sebagaimana binatang mendatangi sebagaimana binatang yang laki-laki mau bercampur dengan binatang yang perempuan atau yang betina. Jangan langsung, tapi gunakanlah muqaddimah. Misalkan kata Rasulullah, masalah-masalah yang remeh atau yang sekecil itu ada aturannya. Mungkinkah masalah ibadah terlewatkan? Sahih. Mungkinkah masalah ibadah terlewatkan? Mungkinkah cara kita salat terlewatkan? Mungkinkah cara kita salat terlewatkan? Cara kita zakat, cara kita puasa, cara kita haji, cara kita berwalidain terlewatkan? Sahih. Maka dari situ, pemahaman inilah yang dipahami oleh Imam Malik. Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, Yani man qala anna fid din bid'atan hasanah. Barang siapa yang menyangka bahwasanya dalam agama Islam ini ada sebuah perkara bid'ah yang hasanah. Faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Maka dia telah menyangka bahwasanya Rasulullah Muhammad itu telah mengkhianati risalah. Dalam artian ada beberapa risalah yang ditutup, yang tidak disampaikan. Padahal Allah memerintahkan beliau dengan mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu balligh ma unzila ilayka min rabbik. Wahai seorang nabi yaitu Rasulullah, sampaikanlah yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Balligh ma unzila ilayka min rabbik. Dan ya ikhwan, kemudian Imam Malik mengatakan, jadi karena Allah bersabda, karena Allah berfirman, hari ini telah kesempurnakan agamaku. Dia telah berkata Imam Malik selanjutnya, wa ma lam yakun yawma idzin dina lam yakunil yawma dina. Bahwasanya pada hari itu, yaitu pada saat turunnya ayat ini, jadi ada sesuatu yang tidak masuk bagian dari agama, maka sampai hari kiamat pun tidak akan pernah masuk bagian dari agama. Orang ya khawat pada zaman sekarang, yang kemudian cara bersalawat misalkan kepada Rasulullah dirubah, diganti dengan model baru, dan berapa banyak sekarang salawat model baru. Seakan-akan dia mengatakan, wahai Rasulullah, salawat yang antum ajarkan kurang bagus. Ana mempunyai salawat yang lebih bagus lagi, yaitu salawat yang ada sekarang itu. Padahal contoh salawat zaman Rasulullah jelas, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Selanjutnya itu salawat yang ma'ruf. Adapun dengan salawat basriyah, dengan salawat nariyah, dengan salawat apa, seakan-akan mereka mengatakan, ya Rasulullah, salawat antum kurang bagus. Anda punya selawat yang lebih bagus daripada selawat Anda. Seakan-akan ya akhwat, itu konsekuensi. Jadi mereka yang mengatakan ada bid'ah sana. Orang yang mengatakan misalkan, bahwasanya kita misalkan harus malam Jumat baca surat Yasin setiap hari. Seakan-akan orang ini yang mengatakan, ya Rasulullah, syariat antum kurang sempurna. Kenapa kok enggak ada diperintahkan surat Yasin malam Jumat? Kurang sempurna syariat antum, pasti ada yang kurang, yaitu harus ada perintah disunahkannya baca surat Yasin setiap malam Jumat. Bukan surat Kahfi. Antum kok merintahkannya surat Kahfi itu enggak bagus. Ahsan surat Yasin misalkan, padahal Rasulullah memerintahkannya surat Kahfi, bukan surat Yasin. Contoh yang lain ya, akhwat. Orang puasa misalkan. Jadi orang puasa atau orang ini orang yang sekarang puasa sekarang bulan apa? Kemarin bulan Sya'ban. Banyak sekali kaum muslimin yang bulan Sya'ban puasa penuh sebulan atau puasa sebagiannya. Padahal tidak ada dalilnya. Seakan-akan mereka ingin mengatakan kepada kami, ya Rasulullah, syariat antum kurang sempurna. Kenapa tidak diadakan puasa bulan Rajab? Karena kurang sempurna maka kami adakan. Dan tentu-tentu yang lain. Itu konsekuensi akhwat yang berani untuk mengatakan bahwasanya tidak ada bid'ah. Jadi yang berani untuk mengatakan bahwasanya bid'ah itu ada yang hasanah. Perhatikanlah Imam Malik. Nah, masalah ini sudah Anda sampaikan pada pertemuan kemarin. Perhatikanlah Imam Malik, tatkala beliau ditanya, ya Imam, ana ingin berangkat miqat itu dari kota Madinah, bukan dari Zilhulaifah. Kalau ini peta ya akhwat. Kalau di sini Mekah, di mana kota Madinah? Di Jazirah Arabia. Di sini Yaman. Kalau di sini kota Mekah, di mana kota Madinah ya, Kuan? Di atasnya atau di bawahnya? Allah. Di atasnya ya, Kuan. Di sini kota Madinah. Desa. Di desa. Saya punya Kuan. Ini adalah kota Madinah. Di sini ada sebuah tempat, di tengahnya ada tempat namanya Zulhulaifah. Rasulullah SAW, kalau beliau ingin pergi haji, beliau dari kota Madinah itu tidak pakai pakaian resmi, pakaian biasa, sampai di Zulhulaifah beliau mandi, kemudian melepas bajunya, memakai baju ihram, jadi baju itu, kemudian salat dua rakaat, kemudian baru berangkat masuk Mekah dengan membaca doa Allahumma labbaik, selanjutnya masuk ke dalam kota Mekah. Orang ini mengatakan, ya wahai pembalik, ana tidak mau mikot di sini, tidak mau pakai baju ihram di Zulhulaifah, ana maunya di kota Madinah, di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, jangan lakukan itu. Loh, kenapa? Kan cuma beberapa kilometer saya tambahkan. Apa masalahnya? Saya cuma menambah beberapa kilometer. Maka Rasulullah maka beliau mengatakan, saya takut kamu terjerumus kepada fitnah yang besar. Fitnah apakah yang besar daripada engkau menyangka bahwasanya ajarannya Rasulullah kurang sempurna. Seakan-akan engkau mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa kau di Zilhulaifah? Kok enggak di kota Madinah saja sekalian? Jadi sekarang mana orang yang lebih berani untuk mengatakan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sa'id ya Khawat Ibn al-Musayyib. Sa'id Ibn al-Musayyib, seorang tokoh besar, menantunya Abu Hurairah, di zaman tabi'in. Ada seorang yang sholat 4 rakaat sebelum sholat subuh. Padahal Rasulullah mengatakan bahwasanya selesai azan subuh itu jangan sholat sunnah, kecuali cuma 2 rakaat, jangan tambah dari itu. Ada orang di masjid, mungkin karena imamnya agak terlambat, dia selesai sholat, masih banyak orang yang belum datang, dia sholat lagi. Tegur sama Said, jangan lakukan itu. Jangan lakukan sholat lagi, karena kamu sudah sholat 2 rakaat tadi. Dia mengatakan, wahai Said ibn Musayyib, apakah Allah akan mengazab saya padahal saya melakukan sholat? Apakah karena sholat ini saya disalahkan? Apa dengan jawaban orang sekarang? Apakah karena begini saya disalahkan? Dia mengatakan, ya Said, apakah karena sholat ini saya disalahkan? Dan Allah akan mengazab saya dengan sholat ini? Kalau Allah mengazab karena mencuri wajah, tapi anak sekarang sholat. Apakah Allah akan mengazab anak karena saya melakukan sholat? Maka dia Rasul Said mengatakan, ya bulan, bukan karena sholatmu Allah mengazab, tapi li khilafika sunnah atau li mukhalafatika sunnah, karena engkau menyelisihi sunnah. Bukan karena engkau sholat, tapi karena engkau menyelisihi sunnah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sholat kecuali 2 rakaat setelah azan subuh sampai dia melakukan sholat wajib subuh tersebut. Abdullah bin Umar ya akhwan, pernah mendengar orang bersih. Dia mengatakan, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu yang dia katakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kata Nabi Umar, ana juga assalatu wassalamu ala rasulillah. Saya juga mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Tapi bukan begitu Rasulullah mengajarkan. Rasulullah mengajarkan kepada kami, alhamdulillah selesai, cukup. Jangan ditambah. Yang salah ya, bukan masalah kita mengucapkan assalatu wassalamu ala rasulillah. Yang salah bukan ini tempatnya. Jadi tak kalau Rasulullah mengajarkan, alhamdulillah cukup, selesai, jangan tambah. Dan meskipun kayaknya baik. Itu adalah praktek sahabat dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Misalkan masalah azan yang para ulama kita. Masalah azan. Kalau tatkala muadzin mengatakan, jadi tatkala ya akhwan muadzin mengatakan, la haula wa la quwwata illa billah, yang ada dari Rasulullah adalah, jadi tatkala muadzin mengatakan, hayya ala salah, yang ada dari Rasulullah adalah, la haula wa la quwwata illa billah, sampai situ. Adapun kalau menambah dengan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, lafaz al aliyyil azim butuh dalil. Kalau tidak ada dalil, maka masuk dalam suatu yang kita. Karena ujung-ujungnya wahya Rasulullah ya ser gitu. Kok cuma la haula wa la quwwata illa billah, kurang sempurna. Tambahkan gitu. Al aliyyil azim biar ser, biar bagus. Nah, Ruhaman semacam itu yang kuat, sangat lanjut sekali, dan itu adalah sesuatu yang sangat menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masalah yang kedua. Jadi sisi letak kerancuan dan kefatalan orang-orang yang mengatakan bahwasanya ada yang namanya bid'ah itu adalah bid'ah yang hasan. Jadi yang namanya adalah ada bid'ah itu adalah sebuah bid'ah, yang bid'ah itu adalah bid'ah yang hasan. Yang ketiga ya kuat. Jadi yang ketiga, bahwasanya orang yang menyangka bahwasanya ada, jadi bahwasanya ada sebuah bid'ah yang bagus, itu seakan-akan dia ingin menjadi seorang yang membuat syariat baru. Dan itu bahaya. Seakan-akan dia ingin membuat syariat baru dalam agama kita. Dan membuat syariat atau membuat undang-undang, membuat syariat baru, hukumannya adalah hukuman yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jadi orang yang membuat bid'ah dari zaman dahulu sampai zaman sekarang tentang keras oleh para ulama kita. Ditentang sangat tegas oleh para ulama kita. Karena apa? Karena ia membuat sesuatu yang baru dalam agama kita. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang akhwan, wajah. Ada sisi yang ringkas dalam masa ini. Contoh dalam masa ini sangat banyak sebenarnya. Jadi bagaimana penentangan para ulama kita tentang menambah meskipun sedikit yang datang dari Allah dan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Saya ya kawan, ada sesuatu yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan. Bagaimana? Kita semua mengakui dakwah itu ibadah. Dakwah bukan main-main. Dakwah itu ibadah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah. Jadi siapakah orang yang bagus daripada orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan semua orang berdakwah, kalau kita tanya antum kenapa sih kok berbuat begitu? Kok dengan tujuan dakwah, anda mau dapat pahala? Itu jelas. Tidak ada mau main-main. Insyaallah tidak. Aku ya kuat, kalau kita sepakat bahwasanya dakwah itu pahala, dakwah itu adalah sebuah ibadah. Kita harus tahu bahwasanya ibadah harus ada ketentuannya. Harus ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ya kuat, dalam masalah dakwah ini yang ada contohnya adalah contoh-contoh yang sifatnya global. Jadi misalkan begini. Bahwasanya dalam dakwah orang itu harus berbuat jujur dan tidak boleh berdusta. Itu sebuah contoh mudah. Karena Rasulullah SAW sangat keras orang-orang yang berdusta. Berarti dalam dakwah orang itu tidak boleh berdusta. Ini kaidah umum. Ini adalah sebuah kaidah umum. Bagaimana praktiknya sekarang? Ana menyoroti beberapa hal yang sejak zaman dahulu para ulama kita, jadi para ulama kita itu menentang sangat tegas dengan cara dakwah yang dusta. Orang-orang kaum Zuhad, pada tatkala ya akhwan kaum muslimin pada zaman dahulu, dan ini sudah ada sejak zaman Imam Ahmad. Tatkala kaum muslimin sejak zaman dahulu itu sudah keluar dari syariat, sudah banyak yang berbuat maksiat, sudah banyak yang rajin meninggalkan salat misalkan, dan rajin salat, rajin meninggalkan salat, atau yang sudah banyak yang jadi tidak lagi berpuasa. Orang-orang duat, bagian duat pada zaman itu membuat kisah-kisah nyeleneh. Kisah-kisah yang sangat bagus agar orang itu rajin sholat, agar orang itu takut meninggalkan sholat. Jamaah misalkan. Dibuatlah kisah-kisah bahwasanya pada zaman dahulu begini, begini, begini, orang gak sholat itu begini, begini, begini. Kemudian misalkan dapat nanti, ya pokoknya contoh-contoh semacam itu. Yang akhirnya perbuatan semacam ini bukan dipuji oleh para ulama kita, makan ditentang dengan penentangan yang sangat tegas. Yang kemudian oleh para ulama kita lebih dikenal dengan istilah kusot, para tukang cerita. Bukan disilahkan dengan para fuqaha, bukan disilahkan dengan para da'i. Tapi mereka itu adalah kusot, para tukang cerita. Yang kemudian Imam Ibnu Jauzi mengatakan mempunyai sebuah kitab, Kitabul Kusot. Imam Ibnu Taim mempunyai kitab yang sama. Imam As-Suyuti mempunyai kitab yang sama, yaitu kitab-kitab tentang bahayanya para tukang cerita zaman itu. Apakah zaman sekarang ada? Banyak ya, akhwan. Tujuannya berdakwah supaya orang bertaubat, tapi yang digunakan sistem cerita, kalau cerita itu cerita hak, gak apa-apa. Ceritanya cerita khayalan tanpa batas. Karena tidak mau menyebutkan siapa orangnya, tapi yang jelas, ini jelas akan memahami semuanya. Bahwasanya cara semacam itu adalah sebuah cara yang baru, tapi menentang syariat. Tidak menentang syariat. Kemudian beberapa contoh yang lainnya. Yang penting ya, akhwat, bahwasanya dari mengembangkan dakwah itu bisa saja. Karena yang penting bahwasanya dakwah itu ni dakwah ya, akhwat. Dakwah itu hampir sama dengan sistem ibadahnya jihad. Hampir sama dengan sistem ibadahnya mencari ilmu. Jadi yang ibadah itu mencari ilmu. Yang ibadah itu adalah jihad, yang ibadah itu adalah dakwahnya. Ada ketentuan-ketentuan yang jelas bahwa mencari ilmu itu harus begini, begini, begini. Misalkan cari ilmu itu harus di tangan para ulama. Tidak boleh begini, tidak boleh begini. Ada keterangannya para ulama kita, ada nas-nas yang jelas. Dalam jihad misalkan, jadi tidak boleh membantai. Kemudian tidak boleh menghancurkan rumah-rumah. Misalkan tidak boleh, kemudian yang lain-lain. Dan ada keterangan, ada ketentuannya. Dalam dakwah misalkan jangan berdusta, jangan berbohong, jangan menentang begini, jangan begini. Gunakan urut-urutan misalkan, jadi kalau mampu dengan kekuatan, kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu lagi dengan hati dan lain-lain. Itu adalah koridor-koridor dakwah yang ada. Maka jadi semua pengembangan dakwah yang ada pada zaman sekarang tidak terlarang, asalkan tidak keluar dari koridor tersebut. Jadi tidak keluar dari koridor tersebut. Yang anda maksudkan adalah bahwasanya dakwah yang pada zaman dahulu misalkan tidak ada yang menggunakan internet, sekarang menggunakan internet. Sekarang pada zaman dahulu tidak ada yang menggunakan sistem jadi yang lain-lain, sekarang semuanya ada. Itu tidak ada masalah sama sekali karena tidak keluar dari koridor yang ada. Yang jadi masalah adalah beberapa model dakwah yang itu keluar dari masalah-masalah tersebut. InsyaAllah Al-Rahman mungkin akan menjelaskan dengan liter masalah merhajiyah sekitar masalah dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah wa'ala. Dan sampai yang lain ya, kawan. Saya bisa lanjutkan sekarang. Ada beberapa hal ya, kawan, yang digunakan oleh orang-orang yang mereka, jadinya digunakan oleh orang-orang yang mereka itu menyatakan bahwasannya ada yang namanya bid'ah itu yang hasanah. Ini yang ingin saya paparkan sekarang ini permasalahannya. Jadi dalil-dalil ini sering diungkapkan oleh orang-orang yang mengatakan bahwasannya ada bid'ah yang baik. Namun ternyata dalil-dalil itu banyak memakan korban. Sehingga betapa banyak ikhwan yang tatkala dia itu tidak mengenal atau tidak mengetahui kelemahan dalil tersebut, sehingga dia itu harus berumus untuk membenarkan bahwasannya ada yang namanya bid'ah itu yang hasan. Dalil yang pertama dan ini yang sangat masyhur mereka gunakan adalah ucapannya Umar bin Khattab. Bahwasanya Umar bin Khattab pernah mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Jadi sebaik-baik bid'ah adalah ini. Umar bin Khattab pernah mengatakan hadis ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. bahwasanya ni'matil bid'atu hadhi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Mereka mengatakan kalau begitu dalam madhab atau dalam pandangan Umar bin Khattab ada yang namanya bid'ah yang baik. Sehingga beliau mengatakan ni'matil bid'atu hadhi. Pertama ya akhwan, dan sebelum anda jawab, ada satu hal yang harus dipahami. Bahwasanya kalau kita mau mengambil sebuah dalil atau mau mengambil hujjah dengan sebuah dalil, maka harus dipahami dalil itu secara utuh, jangan dipotong. Karena hadisnya Umar tadi itu hadisnya panjang, jangan dipotong cuma beberapa kalimat tadi. Jangan kita mengatakan, jadi jangan kita mengatakan kamu itu jangan sholat. Kenapa? Karena Allah mencela orang yang sholat. Bukankah Allah mengatakan fawailun lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Jangan sholat. Allah mengatakan celakalah orang-orang yang sholat. Jangan dipotong semacam itu. Bukan ayat selanjutnya alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dalam sholatnya. Orang yang tercela tatkala sholat adalah orang yang mereka lalai dalam sholatnya. Juga ada, kalau ada orang mengatakan jangan kamu sholat, bukan Allah melarang kita sholat. Wala taqrabus sholata, jangan kamu dekat-dekat sholat. Dekat-dekat aja gak boleh kok sholat. Padahal ayat selanjutnya wa antum sukara, padahal kamu dalam keadaan mabuk. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Ada orang yang mengatakan Allah itu gak punya malu. Jelek, Allah itu gak punya malu. Karena dia sendiri mengatakan innallaha la yastahyi, Allah itu gak punya malu. Padahal ayat selanjutnya inna allaha la yastahyi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha, Allah tidak malu untuk membuat permisalan semacam melalat atau yang lebih kecil daripada itu. Jadi pemotongan dalil ya akhwan, kalau bukan pada tempatnya kadang-kadang malah ngadu. Jadi pemotongan dalil kalau bukan dipotong dengan bahasa yang tepat itu gak karu-karuan jadinya. Dan pemotongan sebuah dalil itu kalau tidak dipahami dengan pemahaman yang utuh maka akan jadi kacau. Begitu juga lah orang-orang yang membuat dalil dengan perkataan Umar ibn Khattab untuk membenarkan bid'ah mereka dengan mengatakan Umar pernah mengatakan ni'matul bid'atu hadhihi, sebagai bid'ah adalah perbuatan ini. Karena hadis ini panjang ya kawan. Hadis ini adalah rangkaian sebuah hadis yang sangat panjang. Bahwasanya hadis ini hubungannya dengan salat tarawih. Insyaallah beberapa hari lagi insyaallah kita kerjakan. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada malam Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beritahu bahwa ia akan salat tarawih. Selesai salat Isya, ya biasa selesai salat Isya para salat buya. Ada 1-2 orang yang ada di masjid Madian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat sudah buya, masih ada 1-2 orang, beliau salat kembali. Melihat Rasulullah salat, maka 1-2 orang ini ikut. Itulah para sahabat, melihat Rasulullah berbuat, dia ikut di belakangnya. Ternyata sholatnya panjang, 11 rakaat. Besok paginya, 2 orang ini atau beberapa orang yang semalam hadir, ngomong sama teman-temannya, kenapa semalam kalian pulang? Rasulullah sholat semalam, 11 rakaat. Kenapa kalian semalam itu pulang? Karena cuma beritahukan cuma 1-2 orang, maka yang hadir yang tahu juga dikit. Malam yang kedua, bahwasanya Rasulullah kembali sholat,